Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 12 Ramadan 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2015. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat sukses, yaitu sukses menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sukses yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki dan yang abadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses. Allahumma amin. Kemudian sebelumnya ada kuis. Ini ada Al-Quran terjemah. Bukan hanya terjemah saja, ya, mushaf dengan khot Madinah dan terjemah, dilengkapi dengan asbabun nuzul yang sahih, indeks Al-Quran tematik dan tema penjelas kandungan ayat. Subhanallah. Berapa ini isinya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5 dalam 1, 5 in 1. Iya. Ini Al-Quran dan terjemah Al-Kafah namanya. Ini ada 10, 5 untuk ikhwan, 5 untuk akhwat. Ya, pertanyaannya mudah saja pertanyaannya. Ya, kemarin kita sampai di surat apa, ayat berapa? Nah, itu aja, gampang-gampang aja. Daripada sulit nanti cari jawabannya sulit. Dipisahkan ya, ikhwan dan akhwat dipisahkan. Dimasukkan apa? Dimasukkan kotaknya. Disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Jadi kemarin kita sampai di surat apa, ayat berapa. Sekarang kita masuk ayat sukses yang ke-33, redaksi Faqad Faz, surat Al-Ahzab, ayat 70 dan 71. Ya, mari kita buka Al-Ahzab 70-71. Ya, surat ke-33 ayat 70-71. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Pasti Allah akan memperbaiki untukmu amal-amalmu dan mengampuni untukmu dosa-dosamu. Nah, yang kita ambil bagian terakhirnya itu, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar, sukses. Jadi di sini kriteria sukses ada satu, taat kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan cara mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ya. Kemudian berikutnya lagi ayat yang ke-34. Ini dengan redaksi fauzan. Redaksi fauzan itu di Al-Qur'an cuma satu. Yaitu di surat Al-Fath ayat 5. Surat Al-Fath ayat 5. Silakan kita buka surat Al-Fath ayat 5. Ya, surat ke-48. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffira 'anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan supaya dia Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keuntungan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di situ ada dua kriteria sukses atau juga boleh dikatakan tiga. Ya. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, yaitu beriman. Beriman dengan keimanan yang benar, mengimani semua yang wajib diimani. Kemudian yang kedua, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang kedua adalah masuk syurga. Mendapatkan semua yang diinginkan dan diharapkan. Masuk syurga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Itu sukses. Jadi paling banyak sukses itu adalah masuk ke dalam syurga. Kemudian yang ketiga, wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, mendapat ampunan dan penghapusan atas dosa dan kesalahan. Jadi orang sukses itu adalah orang yang dosanya oleh Allah diampuni dan dihapus. Karena itu ada redaksi al-ghufran, ada redaksi al-'afu, ada redaksi ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada redaksi astaghfirullah, Allahumma ufirli ya ghaffar. Bedanya apa? Para ulama menjelaskan al-ghufran itu adalah dosa kita oleh Allah ditutupi, as-sitru. Sementara kalau al-afu, maaf, itu berarti dosa kita oleh Allah di al-mahu. Al-mahu itu di hapus. Jadi al-afu itu lebih mendalam daripada al-ghufran. Karena itu di antara doa Lailatul Qadar kita minta kepada Allah al-afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Supaya dosa-dosa kita bukan sekedar diampuni, ditutupi saja, tapi juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya lagi ayat sukses yang nomor ke-35, redaksi Al-Fawz. Nah, ini kita sekarang memasuki redaksi yang terakhir ini. Redaksi yang ke-8, Al-Fawz. yaitu di surat An-Nisa ayat nomor 13. Silakan kita buka surat An-Nisa ayat 13. Ya, surat yang keempat ayat nomor 13. Tilka hududullah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ya, itu di situ kita ambil yang وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar, sukses. Ini sama dengan tadi, ada dua kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengerjakan perintah-perintah, terutama perintah yang paling besar. Apa itu? Perintah paling besar apa? At-tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama larangan yang paling besar. Apa itu? Asyirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kriteria sukses di sini adalah Allah memasukkan ke dalam syurga. Di dalam syurga mendapatkan berbagai macam kenikmatan abadi kekal di dalamnya. Ada dua puncak kenikmatan di syurga, ya, yaitu memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi setelah itu selama lamanya. Kemudian berikutnya surat Al-Maidah ayat 119. Ini ayat sukses yang nomor ke 36. Kita buka surat Al-Maidah. Ya. Yaitu surat yang kelima ayat nomor 119. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalikal fawzul 'adzim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka, bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar, sukses besar. Di sini ada empat kriteria sukses di Al-Ma'idah ayat 119. Yang pertama-tama adalah benar dan jujur. Benar dan jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam niat, ya, untuk supaya selalu berada di jalan Allah yang lurus. Benar dan jujur. Kalau ngomong benar jujur, perbuatannya benar jujur, luar dan dalamnya sama. Kemudian juga niat-niatnya benar, ya. Niat hati, ucapan, lisan, perbuatan, anggota tubuh, semuanya benar, semuanya jujur, semuanya berada di jalan Allah yang lurus, tidak melanggar dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah masuk ke dalam syurga. Masuk ke dalam syurga. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. mendapatkan syurga, berbagai kenikmatan di dalamnya, kekal abadi selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, radhiyallahu anhum, mendapatkan ridha Allah. Ini luar biasa ini. Ini termasuk puncak kenikmatan ahli syurga. Setelah ahli syurga berada di dalam syurga, ya, Allah katakan kepada mereka bahwa Allah akan Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang lain. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, "Uhillu lakum ridwani fala askhatu ba'dahu abada." Aku halalkan untukmu keridhaanku, maka aku pun tidak marah lagi kepadamu selama-lamanya. Ini kenikmatan rohani, kenikmatan batin. Allah mengatakan langsung Allah ridha selama-lamanya, Allah tidak murka lagi selama-lamanya. Ini kenikmatan yang besar. Kemudian yang keempat adalah waradu anhu. Radu anhu yaitu merasa puas dengan semua kenikmatan yang Allah berikan. Jadi merasa puas, merasa ridha dengan semua kenikmatan yang Allah berikan. Bagaimana tidak? Masuk surga aja sudah alhamdulillah. Selamat dari neraka aja sudah alhamdulillah. Apalagi ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian berikutnya lagi ayat yang ke-37. Ayat sukses yang ke-37 yaitu di surat Al-An'am ayat nomor 16. Mari kita buka surat Al-An'am ayat nomor 16. Al-An'am surat yang ke-6 ayat nomor 16 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin." Ya. Dan barang surat Al-An'am ayat 16, barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Di sini ada dua kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah may yusraf anhu, yaitu diselamatkan oleh Allah dari azab. Diselamatkan oleh Allah dari azab, dijauhkan oleh Allah dari azab pada hari kiamat nanti. Selamat dari murka Allah, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah faqada rahimah, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Sekarang ini baru turun berapa? Baru turun 1. Dari 1 rahmat itu saja saling berkasih sayang, ya, hewan, kemudian juga manusia, itu baru 1 rahmat. Bagaimana pula dengan hari kiamat, 100 rahmat dicurahkan semuanya. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas rahmat, itu berarti pembahasan tentang roja, sehingga perlu digandeng dengan al-khauf. Disebutkan di dalam hadis, kalau kita bicara rahmat Allah, seakan-akan semua orang bakal masuk syurga, neraka bakal kosong. Tapi kalau kita bicara azabnya Allah, kemurkaan Allah, seakan-akan semua orang bakal masuk neraka, syurga bakal kosong. Karena itu perlu diseimbangkan antara al-khauf dengan ar-roja, takut dan harap. Takut berlebihan putus asa, harap berlebihan sembrono, seenaknya saja, maka perlu seimbang, ibaratnya sayap, sehingga bisa terbang. Kemudian berikutnya lagi, sekarang ayat sukses yang ke-38. Ya. Yang ke-38 surat At-Taubah ayat nomor 72. Silakan kita buka At-Taubah ayat nomor 72. Surat At-Taubah ini surat yang di dalamnya banyak mengungkap tentang keadaan orang-orang munafik. Luar biasa surat At-Taubah ini kalau kita kaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum min Allahi akbar dhalika huwal fawzul 'adzim. Ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di syurga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Di sini ada 3 kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah beriman. Dengan iman yang benar, mengimani semua yang wajib diimani. Sudah sering kita bahas ya, bahwa iman itu meliputi ucapan, lisan, pemahaman, keyakinan, hati, dan pengamalan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Iman bukan hanya di hati, bukan hanya di lisan, bukan hanya di perbuatan, tapi lengkap. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua adalah masuk ke dalam surga. Nah, terus masuk surga, surga, surga, surga. Jadi intinya sukses adalah masuk surga. Cuman kan ada resep-resepnya. Masuk surga mendapat semua kenikmatan abadi yang memuaskan. Kekal di dalamnya. Kemudian yang ketiga di sini adalah mendapatkan keridhaan Allah. Yang mana keridhaan Allah adalah lebih besar dari semua kenikmatan syurga. Sebagaimana tadi telah disebutkan, ada 2 puncak kenikmatan di syurga, yaitu memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapat ridha Allah. Dan Allah tidak murka lagi setelah itu selama-lamanya. Subhanallah. Kemudian berikutnya lagi surat At-Taubah ayat nomor 89. Monggo kita buka At-Taubah 89. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalikal fawzul 'adzim. Ya. Di situ kita ambil ayat ke-89-nya, yaitu Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Yang ayat 88 itu juga sukses, tapi sudah pernah kita bahas itu. Ketika kita membahas redaksi al-muflihun. Sehingga kita tidak ngulangi lagi. Sekarang kita redaksinya al-fauz. Yaitu di sini kriteria sukses ada 1, masuk ke dalam syurga. Mendapatkan semua kenikmatan di dalam syurga, kekal di dalamnya abadi dan puas, tidak bosan. Orang di surga itu tidak bosan ya. Kalau di dunia orang dapat kenikmatan terus, bosan, monoton, iya kan? Di surga tidak. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin pindah. tidak ingin pindah. La yabghuna anha hiwala, kerasan, tidak ingin pindah. Kemudian masih surat At-Taubah, kita buka At-Taubah ayat nomor 100. Nah, di sini kita akan membahas agak panjang karena ini penting. Sebenarnya semuanya penting, tapi ini perlu juga dijelaskan agak panjang. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu, laki yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Di sini ada 4 kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ttaba'uuhum biihsan. Ya. Di sini sukses itu adalah mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW dengan baik, dalam keyakinan, dalam ucapan, dan dalam perbuatan. Ayat ini adalah salah satu dalil bahwa kita harus mengikuti ajaran para sahabat. Kita punya 2 pusaka, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yang kita tidak akan tersesat selama kita berpegang kepada keduanya. Nah, tapi difahami dengan pemahaman siapa? Gitu kan? Bagaimana cara memahaminya? Ayat ini menjelaskan kepada kita cara memahaminya adalah dengan pemahaman para sahabat, baik dari kalangan Ansar ataupun Muhajirin, terutama dari kalangan As-Sabiqunal Awwalun, yang lebih dahulu dalam masuk Islam. Ikuti ajaran sahabat. Kenapa ngikuti ajaran sahabat? Karena mereka itu murid-muridnya Rasulullah Muhammad SAW. Satu masa dengan Rasulullah SAW, mereka hidup bersama-sama Rasulullah SAW, mereka faham langsung tentang makna ayat, makna hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang pertama. Nanti kita bahas masalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita dalam Islam ini memahami Islam dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Terutama adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua adalah radhiyallahu anhum, sama dengan tadi, mendapatkan keridhaan Allah yang amat membahagiakan. Kemudian yang keempat, waradu anhu, puas dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, ridha dengan semua kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian yang keempat adalah masuk ke dalam syurga. Nah, lagi-lagi syurga, syurga dan syurga. Mendapat semua kenikmatan di syurga, kekal abadi selama-lamanya tanpa batas. Sekarang ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita membahas agak lebar sedikit masalah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada para sahabat dan masuk surga bersama-sama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama istri-istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang keutamaan para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi sallam. Di antaranya di surat Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah. Antum kalau ngaji pas ayat ini harus sholawat dulu, ya. Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harus sholawat dulu. Kenapa kok harus sholawat dulu? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah disebut namaku tidak mau sholawat kepadaku. Bahkan juga ada hadis yang berbunyi raghima an furajulin dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ini doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang namamu disebut di depan dia tidak mau bersolawat kepadamu. Ucapkan amin wahai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan amin. Ini disebut nama Nabi, kita harus solawat. Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walladzina ma'ahu, dan seterusnya. Dan orang-orang yang bersama beliau keras kepada orang-orang kafir, saring berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka itu rukuk, mereka sujud, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Kamu lihat ada di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Tanda bekas sujud adalah wajah mereka memancarkan cahaya. Bukan maksudnya adalah hitam di kening, enggak ada hubungan sama sekali, ya, seperti itu. Ini adalah pujian kepada siapa? Pujian kepada siapa? Pujian kepada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan as-sahabatu abarru hadhil ummati quluban. Para sahabat adalah umat ini yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, yang paling mendalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, yang sedikit memaksa-maksakan dirinya. Wa aqwamuha hadiyan, yang lebih lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, yang lebih baik keadaannya. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi. Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Allah yang milih mereka menjadi sahabat nabi dan untuk mengemban agama Islam. Kemudian sahabat Abdullah ibn Umar juga mengatakan dengan redaksi yang mirip seperti itu. Itu disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Kemudian juga oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Karena itu fahubbuhum sunnah wa du'a'u lahum qurbah wal iqtida'u bihim wasilah wal akhdhu bi atharihim fadilah. Cinta kepada para sahabat adalah sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan kebaikan untuk para sahabat adalah cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengambil suri tauladan dari para sahabat adalah sarana wasilah agar kita mendapat ridha Allah. Kita mengambil bekas-bekas mereka, maksudnya adalah peninggalan-peninggalan ajaran mereka, adalah sebuah keutamaan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di dalam Al-Quran, di surat An-Naml ayat nomor 59, Qulil hamdulillah wasalamun ala ibadihi alladhina astafa. Katakan alhamdulillah, salam sejahtera atas hamba-hambanya, orang-orang yang telah dia pilih. Ya. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini, orang-orang yang dipilih Allah adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Salam sejahtera atas mereka, yang mengatakan Allah. Kemudian juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang tentram dengan berzikir kepada Allah. Sufyan rahimahullahu taala mengatakan, hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksud ayat ini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tenang, mereka damai, berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Kemudian juga di dalam surat Abasa, ya, di ayat nomor 16, bi aidi safara kiramim barara. Kiramim barara, orang-orang yang mulia lagi baik, mulia lagi baik. Menurut Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, seorang tabi'in, maksudnya adalah hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Abad bin Humaid dan Ibnul Mundhir sebagaimana di dalam tafsir Ibn Kathir dan di dalam Ad-Durrul Manthur. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 121. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya membaca. Menurut Qatadah rahimahullahu taala, seorang tabi'in, pakar tafsir, maksudnya adalah hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amanu bikitabillah wa amilu bima fi. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka beriman kepada kitab Allah Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Ya, itu ada di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Siapa sih para sahabat itu? Definisi sahabat. Definisi sahabat menurut semua kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah semua definisi sama, yaitu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang pernah berjumpa Nabi dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman, itu namanya adalah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ketemu Nabi walau sebentar, walau sesaat. Ketemu Nabi dalam keadaan iman kepada Nabi dan ketika mati dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang tadi kita baca At-Taubah ayat 100 itu pujian yang luar biasa. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, tahtahal anhar, ya, tidak ada redaksinya, ya, bukan min tahtihal anhar. Iya. Tajri tahtahal anhar. Iya, saya tadi baca min tahtiha, ya. Yang benar tahtaha, ya. Tanpa ada min. Tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Ayat ini pujian yang luar biasa. Pujian kepada para sahabat, terutama yang lebih dahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, atau dari kalangan Ansar, penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin, ya. Kemudian yang mengikuti mereka. Apa kata Allah di sini? Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini pujian luar biasa kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di dalam surat Al-Fath ayat nomor 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtash shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ini ayat ini berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah yang para sahabat membaiat Nabi di bawah pohon sumpah setia. Jumlah mereka berapa? Jumlah mereka 1400. Apa kata Allah? Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Allah mengetahui isi hati mereka. Bayangkan, ditegaskan oleh Allah ini. Allah tahu isi hati mereka. Jadi para sahabat ini iman waktu Nabi hidup dan Nabi mati, mereka tetap iman. Ini pujian bukan ketika Nabi hidup saja. Ini pujian untuk para sahabat juga berlaku ketika Nabi sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan itu kan Nabi masih hidup, Nabi mati murtad semuanya. Yang Islam cuma 4. Wah, ini aneh ini. Nah, ini kelompok kalau bahasa Jawanya itu ya al ngelanturu. Kelompok ngelantur. Ya, maksud sahabat kabeh murtad. Itu dendam, itu sakit hati namanya, ya. Itu agama sakit hati, agama dendam, agama hasud, ya. Apalagi juga dikhawatirkan itu adalah agama warisan dari kaum Majusi, agama orang Persi, yang mana orang Persi tidak pernah ikhlas menerima Islam. Orang Persi enggak pernah ikhlas menerima Islam. Sehingga mereka berusaha untuk berislam dengan Islam versi Persi, Islam versi Majusi, Islam Persi. Kenapa? Kadang-kadang enggak ikhlas terima Islam. Sehingga maunya tuh Islam Persi gitu kan. Enggak mau Islam yang Islamnya Nabi Rasulullah, enggak mau Islam Persi. Jadi Islamnya versi sendiri. Sakit hati, ya. Apalagi mereka sakit hati karena Islam datang menghancurkan kerajaan Persia. Karena mereka diberi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratnya Nabi dirobek-robek. Nabi mendoakan semoga Allah merobek-robek kerajaan mereka sebagaimana mereka merobek-robek suratku. Dan akhirnya mereka ditaklukkan oleh Islam. Padahal kerajaan Persia waktu itu negara adidaya. Iya, ada kaisar di Romawi dan ada kerajaan di Persia. Ya, kaisar Romawi dan ini ya, di Persia kerajaan besar, negara adidaya, hancur. Terutama yang paling berperan adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga mereka paling benci kepada sahabat Umar. Itu kuburan yang membunuh Sayyidina Umar, Abu Lu'lu' al-Majusi. Itu di sana ada dibuat ya kuburannya, entah kuburan benar atau tidak. Karena mereka suka ngarang-ngarang ya. Atau kuburan formalitas saja untuk melampiaskan dendam. Itu dikatakan kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi, diagungkan kuburannya. Diagungkan luar biasa, dijadikan ziarah. Disebut sebagai Baba Syuja'uddin. Ya. Ini bapak pemberani agama karena membunuh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Allah menegaskan di sini Allah tahu isi hati mereka. Allah tahu isi hatinya para sahabat karena itu Allah ridha kepada mereka. Ini jumlahnya mereka berapa? 1400, enggak tanggung-tanggung. Maka Allah memberikan kepada mereka sakinah, ketenangan, dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka berupa penaklukan yang dekat. Setelah itu oleh Allah diberi penaklukan kota Mekah. Ya. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ini redaksi Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi law anna hadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma adraka mutta hadihim wala nasiba wala nasifa. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh sekiranya seorang dari kamu menginfakkan satu gunung Uhud emas, masih tidak bisa menjangkau infak mereka yang cuma satu mut atau setengah mut. Ya, kita infak satu gunung Uhud emas dengan sahabat infak gandum satu mut. Satu mut itu dua wadah tangan, atau setengah mut satu wadah tangan. Itu afdalan siapa? Afdalan infaknya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam sampai kepada mereka melalui jalur, Islam sampai kepada kita melalui jalur mereka. Karena itu kalau mau menghancurkan Islam, yang paling efektif adalah hancurkan para sahabat. Sehingga putus jalurnya Islam, selesai. Ya, subhanallah. Dan itu sekarang ini orang-orang kafir yang bela kelompok itu. Bela kelompok itu walaupun malu-malu kucing ya. Bela kelompok itu karena tahu cara menghancurkan Islam lewat kelompok ini. Ini menghancurkan para sahabat, dihancurkan. Sahabat hancur, Islam hancur. Bubar Islam ini. Kita harus waspada, kita harus bangun dari tidur kita. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya, ya, ini ada banyak ya penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang hadis tadi. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim pula rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik masa adalah pada masaku, generasiku, baik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian yang setelahnya tabi'un, kemudian setelahnya lagi tabi'ut tabi'in, yang mereka dikenal dengan as-salafus soleh. Ya. Kenapa kok dikatakan baik? Karena masa mereka dekat dengan Nabi dan penyimpangan saat itu belum banyak. Penyimpangan akidah ya belum banyak. Kalau orang dolim sepanjang masa ada. Penyimpangan akidah belum banyak saat itu. Setelah itu baru Islam menyebar kemana-mana, tercampur dengan tradisi dan yang lainnya, mulailah banyak penyimpangan-penyimpangan. Tercampur dengan tradisi orang-orang Yunani kuno, buku-buku filsafat diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya mulai Islam tercampur dengan tradisi-tradisi dan budaya-budaya, akhirnya rusak. Kemudian juga sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Ya, melalui jalan sahabat Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Allaha, Allaha fi ashabi." Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah tentang para sahabatku. "Allaha, Allaha fi ashabi." Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah tentang para sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kau jadikan mereka sebagai serangan hujatan sepeninggalku nanti. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sudah tahu bahwa nanti ada yang menghujat para sahabat. Jangan kau jadikan mereka sebagai serangan hujatan kalian. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Barang siapa mencintai para sahabat, maka dengan kecintaanku aku cintai mereka yang cinta kepada para sahabat itu. Waman abghadhahum fa bi bughdi abghadhuhum. Siapa yang benci sahabat, maka dengan kebencianku aku benci mereka. Dibenci oleh Nabi, orang benci kepada para sahabat. Waman adahum faqad adani. Orang yang menyakiti para sahabat, sungguh dia telah menyakiti aku. Waman adani faqad adallah tabaraka wa ta'ala. Orang yang menyakiti aku, berarti dia telah menyakiti Allah tabaraka wa ta'ala. Waman adallah fayushiku an ya'khudah. Siapa yang menyakiti Allah, maka hampir-hampir dia akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggu tanggal mainnya. Kemudian di dalam riwayat At-Tabrani, di Al-Mu'jamul Kabir, Al-Khallal, di dalam As-Sunnah, Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam At-Tarikh, melalui jalan sahabat Anas, kemudian juga At-Tabrani dalam Al-Awsat, Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya, melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar, hadis ini sanadnya hasan. Kemudian juga diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashabi fa 'alaihi laknatullah wal malaika wan nas ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka atasnya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Subhanallah. Jadi orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh manusia semuanya. Dilaknat adalah dikutuk. untuk jauh dari rahmat Allah, jauh dari syurga, dan masuk ke dalam neraka. Kemudian, ini ada kisah yang sangat indah, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Ada satu orang datang kepada Abdullah Ibnu Mubarak, salah seorang salafus saleh. Datang kepada Abdullah Ibnu Mubarak. Lalu dia tanya, "Amuawiyah afdal au Umar bin Abdul Aziz?" Hei, Abdullah bin Mubarak, lebih afdal siapa? Sahabat Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu penguasa dari kalangan Bani Umayyah, tapi dia termasuk yang adil dalam berkuasa. Afdalan mana Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya, la turab fi min khari Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sungguh, apa namanya, pasir yang ada di dalam hidungnya Muawiyah ketika bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dan lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi bukan Muawiyahnya loh ya, pasir yang ada di hidungnya, istilahnya itu apa, opilnya Muawiyah lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini ketegasan para sahabat. Mereka menutup pintu untuk mencela sahabat Nabi. Karena cara mencela sahabat Nabi dimulai dari nyikat Muawiyah dulu. Setelah Muawiyah dihancurkan, merembet kepada yang lainnya. Para salafus soleh faham ini. Sehingga mereka jawabannya bukan lebih afdal Muawiyah. Bukan, jawabannya adalah opilnya Muawiyah lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz. Opilnya Muawiyah ketika bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, debu yang ada di dalam hidungnya Muawiyah ketika bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz, lebih baik dari Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah bersama-sama Nabi. Antum tahu enggak Muawiyah ini saudaranya, saudarinya Muawiyah yang bernama Ummu Habibah atau Ramlah, itu adalah istri Rasulullah Muhammad SAW, Ummul Mukminin. Sehingga Muawiyah ini adalah saudaranya ibu kita, paman kita Muawiyah ini. Sehingga para ulama menyebut Muawiyah adalah Khalul Mukminin. Saudaranya ibu kita namanya apa? Khal. Muawiyah ini khal kita, saudaranya ibu kita. Ya, yang mencatat wahyu Rasulullah SAW. Ya biasalah kelompok menjelek-jelekkan, punya hadis macam-macam menjelek-jelekkan Muawiyah. Mari kita lihat penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Malik. Mereka adalah orang-orang kepercayaan kita. Ya. Kemudian ada kisah lagi indah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, juga ada di dalam Fathul Bari, di dalam Umdatul Qari. Ada seorang yang datang kepada Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, seorang ulama, datang lalu mengatakan, "Ya Abu Zur'ah, ana abghadu Muawiyah." Wahai Abu Zur'ah, aku benci kepada Muawiyah. Kata Abu Zur'ah, apa? Lima. Kenapa? Li'annahu qatala Aliya. Karena dia memerangi Ali bin Abi Thalib. Karena ada fitnah waktu itu ya, perang Siffin namanya. Lalu kata Abu Zur'ah apa? Inna rabba Muawiyah rabbun rahim, wa khasma Muawiyah khasmun karim, fama dukhuluka anta bainahuma. Sesungguhnya Rabbnya Muawiyah adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara lawannya Muawiyah, yaitu Ali bin Abi Thalib, adalah lawan yang penuh dengan kemuliaan. Ada apa kamu masuk di antara keduanya? Allah maha pengasih, maha penyayang. Sahabat Ali bin Abi Thalib mulia orangnya. Kamu enggak usah ikut campur. Enggak usah ikut campur. Dan memang para ulama semuanya bilang gitu. Enggak usah ikut campur fitnah pada zaman sahabat. Enggak ada faedahnya. Karena apa? Banyak versi. Kita mau ikut versi mana? Kita mau ngotori hati, mau ngotori pikiran, enggak ada faedahnya. Ya, tilka ummatun qad khalat. Subhanallah. Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala sebagaimana di dalam Syarah Usul Al-Itiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Likai di dalam As-Sarimul Maslul, Al-Imam Ahmad mengatakan apa? Idza ra'aita rajulan yadhkuru ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu fattahimhu 'alal Islam. Apabila kamu melihat ada satu orang yang menyebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keburukan, maka curigailah dia dalam Islam. Curigai dia. Dia ini adalah musuh Islam. Curigai dia, dia adalah mau menghancurkan Islam. Curigai dia. Ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, murid kesayangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan masih banyak lagi di sini riwayat-riwayat yang lainnya, bahkan tidak sedikit di kalangan para ulama yang mengatakan orang yang mencaci maki para sahabat adalah orang yang kafir. Mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mencaci maki ibunda Aisyah, mencaci maki ibunda Hafsah. Allahu Akbar. Apa yang kita cari? Yang kita cari ini apa? Mari kita ikuti ajaran-ajaran yang benar, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tanpa terasa sudah hampir jam 5. Berarti kita berhenti di At-Taubah ayat 100 ya. Insyaallah berikutnya nanti At-Taubah ayat 111. Sekarang sesi tanya jawab. Ya, afwan Ustaz, bagaimana memupuk keimanan agar selalu istiqomah di jalan Allah? Karena iman itu kadang futur ketika saya ada di tempat kerja. Ya, itulah iman. Ada sahabat Nabi namanya Handalah. Dia datang ke Nabi mengatakan, ya wahai Rasulullah, Handalah munafik. Wah, Rasulullah kaget. Loh, kenapa? Kamu kok menuduh dirimu munafik? Ya, ya Rasulullah, kalau saya di depan Anda, Anda memberikan tausiah, maka seakan-akan surga dan neraka berada di depan saya. Tapi ketika pulang ke rumah, kumpul anak istri, ketika ke tempat kerja, ke pasar, banyak lupa. Dia nuduh dirinya munafik. Kata Rasulullah, wahai Handalah, iman ya seperti itu. Orang kalau imannya itu naik terus, enggak pernah turun. Imannya naik terus, enggak pernah turun, maka malaikat akan turun kepadamu. Malaikat akan mengajak kamu salaman. Malaikat salut, wah hebat-hebat kamu. Tapi enggak mungkin itu. Walakin ya Handalah sa'ah-sa'ah, masing-masing ada waktunya. Ada waktu kita harus kerja. Yang mana di antara resikonya adalah iman turun. Tapi ada waktunya kita meningkatkan iman. Nah, di antaranya cara paling efektif untuk meningkatkan iman adalah menghadiri majelis taklim. Paling efektif. Sehingga para sahabat semuanya menganggap majelis taklim adalah majelisul iman. Ta'alu bina nu'minu sa'ah. Ayo kita kumpul-kumpul, kita beriman sesaat. Majelis taklim. Iman bertambah nanti, kumpul orang soleh, mendapat nasihat, ada tafsir Al-Quran, ada sirah Nabi, ada sirah salafus soleh, macam-macam. Ya itu paling efektif, menghadiri majelis ta'lim. Nanti di sana kita dapat ilmu, ilmunya diamalkan. Antum aja coba, kalau enggak hadir pengajian, rasanya iman bagaimana? Turun. Ya. Apakah bersolawat kepada Nabi ketika disebutkan nama sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau hanya cukup Nabi Muhammad? Iya. Ya pokoknya disebut nama beliau Muhammad atau Rasulullah, Nabiullah. Nah, kita membaca solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Seperti itu. Apakah kita bersolawat kepada Nabi dalam keadaan sholat ketika nama Nabi disebut dalam sholat? Iya, di dalam sholat kita tetap sholawat. Antum baca Al-Quran di dalam sholat. Muhammadur Rasulullah. Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan itu juga perintah Nabi. Nabi itu kalau baca Al-Quran, kalau lewat ayat rahmat, berhenti dulu, minta rahmatnya Allah. Kalau lewat ayat azab, berhenti dulu, berlindung dari azabnya Allah. Termasuk juga kalau kita doa dalam sujud, baca sholawat dulu. Ya. Sholawat, itu termasuk kuncinya dikabulkan doa kita. Membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu aja. Sekarang kita kuisnya. Ada ikhwan 5, akhwat 5. Tadi pertanyaannya apa? Kemarin sampai di surat apa, ayat berapa? Jawabannya Ali Imran 185. Iya kan? Ini yang ikhwan dulu. Iya. Tapi ini syaratnya harus dibaca Al-Qur'annya ya, jangan disimpan saja. Ali Imran 185, Muhammad Hafi Bandulan, nomor HP sekian-sekian. Ya, betul. Yang kedua, Ali Imran 185, Fayasa Maulana, Jalan Kiai Parseh Jaya, nomor HP sekian-sekian. Ya, betul. Yang ketiga, 185 Ali Imran Uyono Wagir, nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Yang keempat, nah ini jawabannya keliru ini. Al-Hasyr ayat 20. Al-Hasyr 20 hari apa ini? Mungkin ini hari terakhir dia hadir mungkin. Padahal sudah gampil padahal. Antum tadi saya kasih pertanyaan itu yang gampil. Iya gampil tadi itu. Seperti mecok godir. Masih salah juga. Ali Imran 185 betul. Jauhari. Selat Sunda, nomor HP sekian-sekian. Berapa? 4, kurang 1 ya. Ali Imran 185, Edi Haryanto, Jalan Pasar Gadang Baru, nomor HP sekian-sekian. Alhamdulillah, ikhwan sudah selesai. Sekarang yang akhwat. Ali Imran 185, Diva Intan A, nomor HP sekian, tidak ada alamatnya, berarti gugur. Gugur. Syaratnya adalah apa? Nama, alamat, nomor HP. Ini gugur ya. Ali Imran 185, Khadijah, nomor HP sekian, Kolonel Sugiono. Betul. Baru satu. Ali Imran 185, Elok Dizi, Boring Gedung Kandang, nomor HP sekian-sekian. Ya. Kemudian yang ketiga, Ali Imran 185, Kurniawati, Karanglo Indah, nomor HP sekian-sekian. Ya. Kemudian yang keempat, Ali Imran 185, Sriyani, Bumiayu, nomor HP sekian-sekian. Ya, yang terakhir Ali Imran 185, Retno Tri Susilawati, Selat Sunda Sawo Jajar, nomor HP sekian-sekian. Ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa awladina wa azwajina wa ikhwanina wa akhwatina wa usratina wa jamil muslimina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.